Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang berbagai ciri khas serta perbuatan ahlul jahiliyah yang mana tidak seyogianya bagi kita untuk meniru dan meneladani mereka dalam hal-hal tersebut. Dan kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika kita menyebutkan ya tentang ini adalah perbuatan ahlul jahiliyah, bukan berarti setiap pelakunya kafir. Tidak pula berarti setiap perbuatan tersebut adalah kufur. Ada di antaranya yang merupakan kekufuran. Ada di antaranya yang merupakan akhlak yang buruk. Ya, dan tingkatan-tingkatan lainnya. Tidak semuanya kita katakan kufuran. Akan tetapi secara mujmal ini adalah, secara global ini adalah perbuatan yang tidak ya seyogianya kita lakukan. Adapun apakah konsekuensinya mengkafirkan, konsekuensinya menyebabkan jatuh kepada syirik atau tidak, maka setiap perkara memiliki hukum masing-masing. Masalah yang akan kita bahas saat ini adalah masalah ke-97 yang diberi judul Iftikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'a mukhalafatihim lahu. Tindakan mereka berbangga ya dengan menyandarkan diri, dengan menyebut-nyebut nenek moyang yang merupakan orang-orang yang baik, ma'a mukhalafatihim lahu. Di waktu yang sama mereka menyelisihinya. Artinya mereka hanya berbangga namun tidak mengikutinya. Mereka hanya menyebut kami adalah keturunan fulan. Namun dalam hal kesolehan mereka tidak mengikutinya. Al-Masalatu Sabi'ah wa Tis'un, masalah ke-97. Al-Iftikharu bikaunihim zurriyatal anbiya. Keberadaan mereka berbangga karena status sebagai keturunan para nabi. Fa'atallahu biqaulihi, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, dalam bagian ayatnya walakum ma kasabtum. Mereka adalah umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Berkata Syaikh Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya, min amali Bani Israil, di antara kebiasaan Bani Israil, annahum yaftakhiruna biqaunihim zurriyatal anbiya'i duna ayyat sabi'uhum. Bahwasanya mereka berbangga keberadaan mereka sebagai keturunan para nabi, duna ayyat sabi'uhum, tanpa mengikuti para nabi tersebut. Ya, mereka menyebut kami ini, ayah-ayah kami adalah nabi. Ya, dan dari keluarga kami, dari kabilah kami banyak sekali para nabi. Akan tapi ketika ditanya, lalu apakah kalian mengikuti mereka? Ketika dinilai perbuatan mereka dengan ya perbuatan nenek moyang mereka yang para nabi, tidak ada kecocokan. Walasiyama khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi penghujung para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengikutinya. Ya, mereka tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena bukan dari keluarga mereka, bukan dari Bani Israil. Dan juga mereka menganggap ya mereka lebih mulia dibandingkan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kami adalah keturunan para nabi. Wa kana wajibu alaihim ayyasabi'uhu, adalah yang wajib atas mereka untuk mengikuti para nabi tersebut. Ya, keberadaan seorang sebagai keturunan seorang nabi tidaklah cukup jikalau ia tidak mengikutinya. Tidak mengikuti jejak para nabi tersebut. Enggak ada faedahnya jikalau ia dalam keadaan kafir. Amma yaqulu, adapun seorang mengatakan, nahnu zurriyatul anbiya wa yaktafu bihadza dun ayyatabi'uhum. Fahadza raddallahu alaihi biqaulihi ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Adapun seorang mengatakan, atau orang-orang yang mengatakan, nahnu zurriyatul anbiya, kami adalah keturunan para nabi. Wa yaktafu bihadza dun ayyatabi'uhum. Lalu mencukupkan diri dengan hal ini tanpa mengikuti para nabi tersebut. Fahadza raddallahu alaihi biqaulihi ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Oleh orang yang seperti ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Itu adalah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, bagi mereka apa-apa yang mereka lakukan. Itu adalah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka lakukan. Artinya, perbuatan mereka kembalinya kepada mereka pula. Maka demikian pula perbuatan kalian akan kembali kepada kalian. Tidaklah perbuatan mereka bertanggung jawab atas kalian, ya, sama sekali. Tidaklah perbuatan mereka bertanggung jawab atas kalian sama sekali. Fal insan yu'tabar bi amalihi huwa la bi amali ghairihi. Maka seorang manusia yang dianggap adalah pekerjaannya, amalannya, bukan amalan selainnya. Ya, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya seorang tidak boleh dihukum atas perbuatan orang lain, maka demikian pula ia tidak akan mendapatkan kecuali hasil dari perbuatannya. Ia tidak akan mendapatkan kecuali hasil dari perbuatannya. Perbuatan orang lain, ya, keluarganya yang berbuat baik, tidaklah bermanfaat bagi dia jikalau ia tidak mengikuti kebaikan tersebut. Fa'amalul anbiya lahum wa antum lakum a'malukum. Maka pekerjaan atau amalan-amalan saleh yang dilakukan para nabi adalah bagi mereka, wa antum lakum a'malukum, sedangkan bagi kalian sendiri amalan-amalan kalian. Wa kadzalik, demikian pula hal yang sama. Meskipun ini dilakukan ahlul jahiliyah dahulu, namun hal yang sama juga tertuju. Kullu man yaftakhir bi amali abaihi wa ajdadihi. Setiap orang yang berbangga dengan amalan, pekerjaan, asal amal saleh, ya, kakek moyangnya. Wa annahum salihun, wa annahum ulama, bahwasanya kakek moyang mereka adalah orang-orang saleh dan juga ulama. Yazunnu anna hadza yakfihi, lalu ia mengira bahwasanya hal ini cukup. An ayya'mal huwa, dari ia sendiri beramal. Keberadaan seorang merupakan keturunan seorang ulama, keturunan seorang alim, zuriyah dari seorang, ya, yang dikenal dengan ilmu dan kesolehan, tentunya ini suatu hal yang bagus. Tentunya ini suatu hal yang bagus. Namun harus diimbangi dengan ia. Harusnya ketika ia merasa saya kan keturunan, ya, seorang alim. Saya adalah keturunan orang yang dipandang. Hendaknya hal ini justru menyebabkan ia lebih bersemangat dan lebih menjaga, ya, nama baik tersebut. Ya, tentunya dalam beramal ia harus ikhlas. Dan keberadaannya sebagai keluarga seorang ulama, ya, membantu ia untuk, seharusnya membantu ia untuk, ya, beramal. Menjadi motivasi, bantuan motivasi bagi ia untuk beramal. Bukan sebaliknya, karena merasa saya masih keluarga ulama, saya masih zuriyah kiai, lalu saya santai-santai saja. Tidak perlu beramal, tidak perlu belajar ilmu, tidak perlu mempelajari syariat, duduk santai-santai aja, kan saya keluarga ulama. Saya keluarga orang saleh. Ya, tidak demikian. Tidak ada faedahnya siapa kakek kisah jikalau kita tidak mengikuti, ya, kebaikan yang ia lakukan. Jikalau kita mengikuti, maka itu suatu hal yang baik. Namun jikalau kita tidak mengikutinya, tidak ada faedahnya. Wakadzalikal ladzina yantasibuna ila ahlil bait yazunnu annantisabahum ila ahlil bait yakfihim duna ay yaqumu hum bi a'malis shalihah. Semisal dengan hal ini, orang-orang yang menyandarkan diri kepada ahlul bait, menyandarkan diri, kami ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini dari keluarga ahlul bait, ya. وَيَظُنُّونَ أَنَّ انْتِسَابَهُمْ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفِيهِمْ. Dan mereka kira, mereka menganggap, mengklaim bahwasanya cukup dengan demikian. Cukup keberadaan mereka sebagai ahlul bait. دُونَ أَيَّقُمُهُمْ بِعْمَالٌ صَالِحَةٌ. Tanpa mereka sendiri melakukan berbagai amal saleh, ya, tidak menjaga sunnah, tidak mengajarkan syariat-syariat Nabi SAW, tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang seperti ini tidak ada faedah bagi ia, klaim dia. Pertama, yang pertama adalah bahwasanya bukan tidak setiap orang yang mengklaim dia termasuk ahlul bait hal tersebut benar, ya. Tidak setiap. Bahkan jika lo benar, maka ia tetap harus beramal saleh. Tetap harus beramal saleh. Tidak cukup keberadaannya sebagai ahlul bait saja menjadikan ia sebagai seorang yang akan masuk surga. Jika lo ia tidak beramal saleh. Seandainya keberadaan seorang sebagai keluarga Nabi SAW mencukupkan ia, ya, menjadi penghuni surga tanpa amalan, tentu Nabi SAW, ya, tentu putri Nabi SAW, Fatimah, adalah orang yang paling berhak dengan demikian. Akan tapi kata Rasulullah SAW tentang Fatimah apa? La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa berguna di hadapan Allah atas kamu. Ini adalah teguran bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah atau keturunan Nabi SAW, namun dalam hal amalan menyimpang dari syariat. Tidak menjalankan hal-hal atau tidak mengagungkan sunnah Nabi SAW, bahkan sebaliknya menjalankan berbagai bid'ah, maka tidak ada faedah keberadaan mereka sebagai keturunan Nabi SAW. Adapun jikalau, ya, maka keberadaan mereka sebagai keturunan Nabi SAW tidaklah bisa menyelamatkan mereka, ya, dari amalan-amalan mereka yang buruk. Adapun jika kalau ia keturunan Nabi SAW, keturunan ulama, dan ia mengikuti jalan yang benar, mengikuti jalan Nabi SAW, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik, maka fahadha khair ila khair. Maka ini adalah kebaikan ditambah dengan kebaikan lainnya. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ يَتَوَسَّلُونَ بِعَمَلِ النَّبِي أَوْ بِجَاهِ النَّبِي أَوْ بِعَمَلِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ الصَّالِحِينَ مَا عَلَاقَتَهُمْ بِعَمَلِ غَيْرِهِمْ. Demikian pula orang yang bersawassul dengan jahin Nabi, dengan kedudukan Nabi. Au bi amalil awliya aw salihin atau amalan seorang wali atau amalan seorang saleh. Ma alaqatuhum bi amali ghairi? Apa hubungan mereka dengan pekerjaan perbuatan orang yang lain? Apa hubungan mereka dengan perbuatan orang lain? Amaluhum lahum wa amaluka laka. Pekerjaan mereka, perbuatan mereka untuk mereka. Dosanya mereka tanggung, pahalanya mereka raih. Wa amaluka laka. Sedangkan kalian juga pekerjaan kalian, perbuatan kalian, amalan kalian untuk kalian. Ya, perbuatan buruk yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Demikian pula perbuatan saleh yang kita lakukan akan kita raih ganjarannya. Ya, yang dilihat adalah amalan kita, bukan amalan orang-orang lain, bukan amalan ulama yang kita panut, bukan pula amalan keluarga dekat ataupun nenek moyang kita. Ya, yang fauka amaluhum yaumal qiyamah, pada hari kiamat amalan mereka tidaklah bermanfaat atas kalian. Pada hari kiamat, amalan mereka tidaklah akan bermanfaat bagi kalian. La ahadun yanfa'u ahadan, dan pada hari kiamat tidak ada seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan pada hari kiamat setiap orang berupaya untuk menolong dirinya sendiri. Untuk menolong dirinya sendiri. Ya, mereka saking besarnya kesulitan hari itu, seluruh orang berpikir tentang dirinya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat, atas seorang apa-apa yang ia lakukan, ya, atas bagi seorang apa-apa yang ia perbuat, wa alaiha maka sabat, dan atasnya hal-hal yang ia kerjakan. Fala yang fauka yaumal qiyamati illa amaluk, maka pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat bagi kamu kecuali amalan kamu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kamu kecuali amalan kamu. Tidak nasab, tidak pula amalan orang lain, tidak pula keberadaan kita, ya, menyandarkan diri kepada ulama fulan, tidak faedah kecuali apa-apa yang kita amalkan. Semuanya kembali kepada diri kita. Semuanya kembali kepada diri kita. Sebesar apapun loyalitas kita kepada seorang di, ya, dunia, maka jika loyalitas tersebut bukan dibangun di atas syariat, bukan dibangun di atas Islam, maka pada hari kiamat, ya, tidak ada faedahnya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi setiap umat, kata Allah Ta'ala, bagi si umat apa-apa yang mereka lakukan, walakum ma kasabtum, sedangkan bagi kalian apa-apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan sekali-kali ditanya tentang perbuatan mereka. Kalian tidak akan ditanya, ya, kenapa kakek moyang kalian dulu seperti ini? Kenapa orang tua kalian seperti ini? Tidak akan dihisab dengan hal demikian. Ya. Tidak akan dihisab dengan hal demikian. Ia akan dihisab dengan apa-apa yang ia perbuat. Ya, apa-apa yang ia perbuat. Maka demikian pula dalam hal kebaikan, ia tidak akan mendapat kebaikan kecuali apa-apa yang ia kerjakan. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yatawassaluna bil auliya'i was-shalihin aw bijahim aw yaqtafuna bintisabi ila as-shalihin aw ila al-anbiya' aw qarabatihim minhum duna ay ya'malu li anfusihim. Maka dalam hal ini terdapat bantahan. 'Ala alladziina yatawassaluna bil auliya'i was-shalihin aw bijahihim, pada orang yang, ya, bertawassul dengan amalan saleh, orang-orang para wali dan orang-orang saleh, atau dengan kedudukan mereka, au yaktafuna bintisabim ila salihin au ila anbiya, atau mencukupkan diri dengan menyandarkan diri kepada orang-orang saleh atau kepada nabi, aw qarabatihim minhum duna ay ya'malu li anfusihim, atau kekerabatan mereka tanpa beramal bagi diri mereka. Ya, keberadaan seorang jika ia beramal lalu ia juga seorang ya kerabat dari orang saleh atau ia keturunan dari orang saleh, ini bagus. Akan tapi tidak boleh ia bergantung pada orang lain tanpa beramal untuk dirinya sendiri. Tidak boleh ia bergantung pada orang lain tanpa beramal untuk dirinya sendiri. Tidak demikian caranya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyara Quraish, wahai sekalian kaum Quraish, wahai sekalian kerabatku, sukuku dari kalangan kaum Quraish, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian sendiri, bebaskan diri kalian sendiri, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidaklah berhak atas kalian di hadapan Allah sama sekali. Aku tidak berhak atas kalian di hadapan Allah sama sekali. Ya Abbasu Ammur Rasulillah, ya Safiyyatu Ammata Rasulillah, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya, Quraisy masih besar nih. Ya, dipersempit lagi. Ya, dipersempit lagi. Yang mana hanya hubungannya sudah sangat dekat. Ya, ya Abbas an Rasulullah, wahai Abbas paman Rasulullah SAW, ya Sofiyah ammata Rasulullah SAW, wahai Sofiyah bibi Rasulullah SAW, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak berhak atas kalian di hadapan Allah sama sekali. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sama sekali jikalau kalian ya tidak beriman. Ya. Masih kurang dekat, ya. Paman ini masih hubungannya ada satu orang, jarak antara seorang paman dengan ya seorang, ada jarak satu orang ya, karena dari seorang kemudian ke ayahnya dan paman adalah saudara ayahnya. Masih kurang dekat. Rasulullah sebutkan yang lebih dekat lagi. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung. Ya. Garis langsung, tidak ada ya jarak lagi. Salini mimma lima syi'ti, kata Rasulullah SAW, silahkan kamu minta hartaku apa yang kamu inginkan, karena ini hal yang aku mampu atasnya. Ya, karena hal ini adalah hal yang Rasulullah SAW mampu atasnya. Beliau mampu memberikan harta yang beliau miliki. Akan tapi la ughni anki minallahi syai'a, di hadapan Allah saya tidak berhak atas kamu sama sekali. Tidak bisa membela kamu sama sekali jikalau kamu tidak melakukan kebaikan. Jikalau kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Pastikan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dari yang paling lebar dan besar kabilah Quraisy. Menyempit lagi sampai hanya kepada paman-pamannya. Menyempit lagi sampai kepada anaknya sendiri. Tidaklah berfaedah Nabi Rasulullah bagi mereka di hadapan Allah jikalau mereka tidak beriman dan beramal saleh. Maka apalagi orang-orang yang di bawahnya. Apalagi keturunan-keturunan jauh dari beliau. Tentunya tidak bisa ya mereka berhujjah dengan keberadaan sebagai keturunan Nabi Sallam tanpa melakukan amalan saleh. Ya, jadi kan sekali lagi saya katakan ini kepada orang yang tidak melakukan amalan saleh. Adapun seorang melakukan amalan saleh dan dia juga seorang keturunan para Nabi, maka tentunya ini suatu kebaikan. Ya, tentunya ini suatu kebaikan keberadaan ia sebagai keturunan Nabi Sallam dan juga ia adalah seorang yang menjaga amal salehnya. Tentu ini suatu kebaikan. Ya. Yang tidak baik adalah yang mana mereka hanya bersandar dengan keberadaannya sebagai zuriyah Nabi, hanya bersandar keberadaannya sebagai seorang Habib misalnya, hanya bersandar keberadaannya sebagai seorang ya keturunan Nabi, lalu ia tidak beramal saleh, ia tidak mengamalkan Al-Quran, ia tidak menjalankan sunnah, ia tidak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, ia tidak mengamalkan apa-apa yang Nabi SAW dakwahkan. Ini yang tertuju celaan padanya. Ini yang tertuju celaan padanya. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang jenis seperti ini, orang yang tidak beramal saleh, inilah yang tidak berguna atas ia nasabnya dan keberadaannya sebagai keturunan seorang nabi ataupun keturunan seorang saleh. For Rasul yaqulu li aqrabin nas ilaihi la ughni ankum minallahi syai'a fa kaunukum tantasibuna ila ar-rasul aw qarabatur rasul aw qarabatul awliya was-salihin aw tatawassaluna bi jahim hadza la yanfa'ukum syai'an. Maka Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW berkata kepada aqrab an-nas ilaihi, orang-orang yang paling dekat kekerabatannya dengan beliau, kata beliau, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa berguna bagi kalian, tidak berhak atas kalian di hadapan Allah sama sekali, ya. Fa kaunukum tantasibuna ila rasul au qarabatur rasul, maka keberadaan kalian menyandarkan diri sebagai kerabat rasul, sebagai keturunan rasul, au qarabatul auliya ussalihin, apalagi hanya keturunan seorang wali dan saleh, au tatawassalu nabi jahim, atau sekedar bertawassul dengan kedudukan mereka, hadza la yanfa'ukum syai'an, maka ini tidak ada manfaat bagi kalian, ya, tidak ada manfaat bagi kalian, ya, selama kalian tidak beriman dan beramal saleh, selama kalian tidak beriman dan beramal saleh. Kata Rasul, kata dalam hadis qudsi, Allah taala firman, "Man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu." Dan siapa yang amalannya memperlambatnya, maka nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Dan ini adalah bentuk, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang diberi kesempatan terlepas dari nasab dan keturunannya. Baik ia keturunan seorang nabi ataupun keturunan seorang yang paling kafir, diberi kesempatan untuk, ya, beriman dan beramal saleh, dan akan dibalas dengan perbuatannya. Seorang yang mana ia mengaku turun nabi namun tidak mengamalkan apa-apa yang seharusnya amalkan, tidak ada faedah, tidak ada gunanya, dan kalah tentunya dengan seorang yang meskipun ia keturunan, ya, bukan keturunan seorang nabi atau bahkan keturunan orang-orang yang buruk dahulunya, ya, namun ia beriman dan beramal saleh, maka orang seperti ini adalah orang yang mulia. Wa yawma qiyamah yaqulu Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat Allah taala firman, yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a wal amru yauma idzin lillah, pada hari di mana, ya, seorang jiwa tidaklah memiliki, ya, seorang jiwa tidaklah memiliki kuasa atas jiwa yang lain, wal amru yauma idzin lillah, dan segala perkara hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tidak ada seorang yang bisa menolong orang lain, ya. Setiap orang sibuk dengan amalannya, setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya. Kata Allah taala, qala taala, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Allah taala menjelaskan, menceritakan tentang kesulitan dan juga keadaan hari kiamat, yang mana sampai kepada yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang lari dari saudaranya, hari di mana seorang lari tidak lagi mempedulikan saudaranya. Di dunia terkadang, ya, di dunia kita kalau misalnya ada saudara kita kesulitan, wah, kita rela bahkan menjadi tameng baginya. Rela menjadi tameng baginya, menahan kesulitannya, berkorban untuknya. Tapi pada hari kiamat tidak ada lagi seperti ini. Tidak ada lagi seperti ini. Karena ketika di dunia kita, ya, sejauh-jauhnya meninggal, masih ada, ya, hari akhir nanti. perhitungan. Kalau seorang yang beramal soleh maka ia akan masuk surga, seorang yang beramal buruk ia akan masuk neraka. Akan tapi seorang yang beramal soleh tahu ketika ia misalnya melindungi saudaranya, ya bahkan jika ia meninggal, ya ia akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada hari kiamat maka di hadapannya ya imma jannah wa imma nar. Maka mereka semuanya hanya memikirkan, ya saat itu yang dipikirkan adalah dirinya. Wa ummihi wa abih, bahkan ya ia lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dan dari istri serta anak-anaknya. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang pada hari tersebut mempunyai perkara yang menyibukkannya, yaitu dirinya sendiri. Ia harus memastikan dirinya pada hari tersebut, mereka sibuk memastikan diri mereka sendiri untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka, ya, dari neraka. Maka mereka semuanya mementingkan dirinya, ya. Kalau bahkan saudaranya ummihi wa abih, ayah dan ibunya, dan juga wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya saja tidak bisa ia pikirkan, maka apalagi ya orang-orang yang jauh darinya. Kullun mashghulun bi nafsihi, setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Hatta inna Isa alaihissalam yaqul rabbi la as'aluka maryam allati waladatni nafsi nafsi. Bahkan Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada hari tersebut yaqulu, ia berkata, Rabbi la as'aluka Maryam, wahai Rabb, aku hari ini tidak mohon kepadamu tentang Maryam allati waladatni, tentang Maryam yang telah melahirkanku. Nafsi nafsi, hari ini aku hanya mohon untuk diriku, hari ini hanya aku mohon untuk diriku. Kalau diriku, ya sekarang sangat, yang sangat saya pentingkan adalah diri saya sendiri agar selamat dahulu. Ini keadaan hari kiamat, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya menyelamatkan kita di hari tersebut, melindungi kita dari neraka di hari tersebut, dan masukkan kita kepada surganya. Allah Taala ala wa alam. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.